يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي الأعزاء تعالوا معي نتذكر الموت marilah kita sama-sama mengingati kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang azalla nafsahu, dia menghinakan dirinya dengan ubudiyah kepada Allah azza wa jalla. وعمل لما بعد الموت واستعدوا وأعدوا العدة للموت. Mereka bersiap untuk apa yang disediakan Allah Azza wa Jalla selepas kematian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru min dzikri hadhimil malazzat." Perbanyakkan olehmu mengingati perkara yang memutuskan segala bentuk kelazatan, yakni al-maut. Allah Azza wa Jal mengumpamakan kehidupan kita di dunia ini hanya selama sehari. Firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mendakwa dia beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memerhatikan apa yang dia nak sediakan untuk hari esok. Wattaqullah, takutlah kamu akan Allah. Tafakkaru ma'i ya ikhwah, bagaimana Allah Azza wa Jal menyatakan kiamat itu esok. Maknanya segala kehidupan kita, kalau ianya berupa 60 tahun, 70 tahun, ianya hanya ibarah sehari. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat bighadin. Hai orang-orang yang beriman, sepatutnya takutlah kamu akan Allah, dan setiap jiwa sepatutnya memperingatkan dirinya apa yang dia nak sediakan untuk hari esok. Wattaqullah, dua kali Allah Azza wa Jalla mengingatkan untuk kita takut akan Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu sangat mengetahui akan apa yang hamba-hambanya lakukan. Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi menggambarkan kehidupan kita hari ini. Maka beruntunglah orang yang memulakan hidupnya dari awal pagi. Orang mukmin memulakan hidupnya dengan solat fajar. Malam tadi boleh jadi alam perut, alam rahim. Pagi dia lahir, jadi orang mukmin yang beruntung ialah orang yang memulakan hidupnya daripada awal pagi. Bangun dia solat fajar, Dan kita ketahui bahwasanya setiap orang yang bangun pagi, semua tentatif kehidupannya akan berjalan mengikut yang dirancangkan. Tetapi kalau bangun dah nak dekat tengah hari, apa kerja pun dah tak jadi. Tafakkaru ma'i ya ikhwah, sebahagian kita ada yang sudah melepasi umurnya tengah hari dan mungkin ada yang hampir ke senja. Dan apabila maghrib, matilah kita. Di antara maghrib sampai ke esok yang Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin alam barzakh. Dan bagi orang yang beruntung yang telah menyediakan sepenuh harinya dengan segala usaha, maka kematiannya itu naumun kanaumil ari, tidurnya macam tidur pengantin yang mengharapkan agar siang lama lagi. Adapun orang yang fujar, kurang ajar, memenuhkan kehidupannya dengan memaksiat Allah, jauh dia daripada kitabullah, jauh dia daripada sunnah Rasulullah, maka malamnya itu merupakan permulaan bagi azab Allah Azza wa Jalla yang tidak terperi. Kemudian keesokan harinya yang Allah kata wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, keesokan harinya ialah hari alladhi la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada manfaat lagi mal, harta, wala banun, wala juga anak pinak, illa melainkan man atallaha, orang-orang yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang senang. Apa makna hati yang senang? Mana mungkin hati senang kalau dalam hidupnya menderhakai Allah, kemudian dia nak bertemu Allah, itu tak tenang. Umpama orang yang tak cukup, tidak ada roadside keretanya, berhadapan dengan trafik, tak tenang. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang bertemu Allah, waqad a'adda al-uddah, dia telah menyiapkan segala persiapan. Sebab itu Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang beriman itu mereka suka. Nabi SAW bersabda dalam hadis bahwasanya orang-orang yang beriman itu suka bertemu Allah, Allah Ta'ala suka bertemu dia. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, truly speaking wahai Rasul, manakah ada orang suka mati? Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah Ta'ala suka bertemu dengannya, Allah Ta'ala jadikan dia juga suka bertemu Allah. Ya'ni Allah Ta'ala nampakkan apa yang dia sediakan untuknya dari kebahagiaan. فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ, maka dia akan suka bertemu Allah. وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ, dan Allah Azza wa Jalla suka menemuinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah. Kenapa berharap bertemu dengan Allah? Kerana dia sudah berpuasa Ramadan. Yang dalam puasa Ramadan Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, semua amal anak Adam untuknya melainkan siyam. Fa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikannya itu. Jadi orang yang beriman tatkala dia berpuasa, yakin dia akan hadis Nabi bahwasanya Allah Rabbul Jalil akan menyediakan apa-apa ganjaran untuknya kerana puasanya. Sa'ahabba liqa'ah, maka dia akan suka bertemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal amal salih. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak dia melakukan syirik tatkala dia menyembah Allah, tatkala dia menunjukkan ubudiyah kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian orang yang nakkan bertemu Allah, bercita-cita bertemu Allah dan suka, yatasyawwaqu ila Allah, maka orang-orang itu diminta oleh Allah, falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia buat amal salih. Apa dia amal saleh? Amal saleh itu hanya dikira amal saleh apabila dianya memenuhi dua perkara. Yang pertama, afdaquha, atwabuha. Yang kedua, akhlasuha. Amal saleh itu yang pertama, atwabuha, amal yang paling tepat. Sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktsaru 'amala." No, ahsanu 'amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk dia menjadikan kehidupan ini sebagai ujian kepadamu supaya dia mengetahui siapa di kalangan kamu yang aktsaru, yang paling banyak qiyamul lailnya, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak umrahnya. No, ahsan, yang terbaik. Ahsanu 'amala. Dengan demikian, hati-hati, harus kita hari demi hari memikirkan agar setiap amalan yang kita lakukan dia jadi ahsan, yang terbaik. Dan apa makna ahsanu 'amala? Ialah amalan yang sama macam amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa, puasanya macam puasa Nabi, bukan puasa yang kosong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal-'athsh." Berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa dia daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. "Wa man lam yatrak wa man lam yada' qawla az-zuri wal-'amala bihi." Sesiapa yang tidak meninggalkan berkata bohong dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajah, Allah Ta'ala tidak berhajat lagi daripada dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau dia salat, salatnya macam salat Nabi, bukan salat yang direka-reka. Sepatutnya umur yang ada mencari, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak amalku, salatku macam salat Nabi, agar bila salatku macam salat Nabi, esok ianya menjadi hujjah di Rabbul Jalil. Ya Allah, kalau salat Nabi-Mu kau terima, aku seumur hidupku sudah membuka hadis-hadis Nabi, melihat qaul-qaul para ulama dalam mensyarahkan hadis-hadis itu, agar dia menjadi macam salat Nabi-Mu. Kalau salat Nabi-Mu kau terima, kenapa salatku kau tak terima?" Tapi kalau salat yang kita reka, ada benda bid'ah yang kita jadikan padanya, Allah an yaqbala min sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atah. Allah Ta'ala enggan menerima amalan sahiba bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, sehinggalah dia meninggalkan bid'ahnya. Harus menjadi kewajiban untuk kita mencari, menjadikan amal salat kita misla salati Rasulillah, macam salat Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu macam kamu melihat aku salat. Hadis Malik bin Huwairith, tatkala mereka ada induction course bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kursus salat bersama sahabat. Kemudian bila mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat yang mereka itu sudah lama berenggang daripada isteri-isteri mereka, Nabi kata, "Baliklah ke rumah, ajarkanlah isteri-isterimu salat." "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu macam kamu lihat aku salat. Dengan demikian, dalam usia kita sebahagian yang sudah tengah hari dan yang muda pun tidak boleh berpuas hati, boleh jadi dia pergi dulu daripada yang tua, sepatutnya sisa usia yang ada sekarang ini tidak dilakukan padanya yang bid'ah. Kenapa? Kerana yang sunnah pun banyak lagi yang belum dibuat. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menggambarkan bagaimana singkatnya dunia ini, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nama ala hasirin. Nabi tidur di atas tikar, tidak macam kita tidur di atas tilam yang empuk. Waqad asara ala jasadih, tikar tadi telah menyebabkan berbekas di belakang Rasul, terlihat oleh sahabat. Sahabat berkata, "Afala nafrushu laka ya Rasulullah?" Kenapa tidak kami jadikan bagimu tilam yang agak empuk sedikit wahai Rasul? Nabi menjawab, "Mali walid dunya illa karakibin istazalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." tidaklah perumpamaanku dengan dunia ini melainkan seorang yang mengembara, kemudian dia berteduh di bawah pokok, kemudian yang nantinya dia pasti akan meninggalkan pokok tadi. Pokok tadilah dunia. Apakah merupakan tindakan yang bijak? Duduk sebentar di bawah pokok, pokok dibuat renovation. Dibuatkan parking, dibelikan perabot. Tidak bijak. Baitu Nabi SAW ditanya, man awwalu man yadkhulul jannah ya Rasulullah min ummatik? Siapakah yang akan mula-mula masuk syurga di kalangan umatmu, wahai Rasul? Nabi kata, fuqara'u ahlil muhajirin. Fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Dan kalau kita melihat pula, sahabatu Rasulillah, kita akan dapati bagaimana mereka telah membuktikan kamalul ubudiyah. Ubudiyah yang paling sempurna. Dan kita boleh melihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in telah menunjukkan sesuatu untuk agama. Lihatlah Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang lelaki yang semasa dia masih lagi di dalam syirik. Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang sahabi yang tatkala semasa dia masih lagi dalam keadaan syirik, dia sempat memerhatikan pembunuhan Khubayb ibn Adi. Khubayb bin Adi yang menjadi tawanan. Akhirnya orang kufar Quraisy nak buat tamfil, memotong hidung, potong telinga, potong satu demi satu anggotanya. Khubayb bin Adi melihat peristiwa itu dengan matanya, dan dia melihat bagaimana sahabat Rasul yang namanya Khubayb bin Adi dikarenakan imannya yang kuat, wallahi fa innal iman ar-rasikh ya'malul a'ajib, iman yang sangat kuat itu mampu melakukan benda-benda yang ajaib yang tak mampu dilakukan oleh iman-iman yang lain. Dia melihat bagaimana orang-orang kufar Quraisy yang sedang hiruk pikuk memerintahkan akan dipersegerakan dibunuh Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi berkata, "Lau madza tadhunnun, apakah pendapatmu, lau tatrukuni usalli rak'atain? Apa pendapat kamu semua, boleh tak kamu izinkan aku solat dua rakaat?" Maka Khubayb bin Adi solat dua rakaat, dua solat rakaat yang dilihat oleh Sa'id bin Amir yang pada masa itu dia masih lagi musyrik. Dia lihat alangkah indahnya, sempurnanya dua rakaat yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Kemudian apabila dia telah diletakkan di tiang palis untuk ditampil, tampil, potong telinga, macam yang dilakukan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pada masa itu darah berguguran daripada dirinya. Telinga dah dipotong, tampil, maknanya potong hidung, potong telinga. Maka kufar Quraisy berkata, "Ya Khubayb bin Adi, wahai Khubayb bin Adi, mahukah engkau sekarang ini kami selamatkan, dan yang mengganti tempat itu Muhammad, kau bersama istri dan anak-anakmu di lembah sana, maukah engkau?" Apa jawab Khubayb bin Adi? "Wallahi aku tidak suka, wa ana biwadin najin, sedangkan aku di satu lembah lain selamat bersama anak dan istriku, sedang Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sebutir duri pun aku tak suka." Subhanallah, bagaimana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar jawapan sebegitu, maka kufar Quraisy berkata, "Uqtuluh, bunuhlah dia terus." Dibunuh. Kemudian Sa'id ibn Amir yang masa itu masih lagi musyrik mendengar Khubayb bin Adi berdoa, "Allahumma qtulhum, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada." Ya Allah, bunuhlah kesemua mereka itu, jangan kau tinggalkan seorang pun. Selepas daripada peristiwa itu, kufar Quraisy balik ke Makkah. Tetapi Sa'id yang masa itu lagi masih lagi musyrik, dia terngiang-ngiang pembunuhan Khubayb. Orang lain sudah melupakan peristiwa itu, tapi dia masih lagi teringat-ingat. Kerana dalam peristiwa itu bagaimana Khubaib bin Adi telah mengajarkannya beberapa perkara. Di antaranya iman yang kuat, mampu melakukan benda-benda yang ajaib. Antaranya Khubaib. Dia dipotong, dia disiat kulitnya. Tapi dia masih lagi firm, kekal di atas tauhid. Dia mati. Dia berjihad sehingga mati fi sabilillah. Khubaib juga telah mengajarkannya bahawasanya kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan bersama aqidah. Khubaib juga telah mengajarkan kepada Sa'id bahawasanya cinta yang paling agung yang telah dia berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Sa'id masih lagi terbayang-bayang peristiwa pembunuhan Khubaib, sehinggalah peristiwa itu menjadikan ianya masuk Islam. Dan bagaimana Sa'id bin Amir ini ceritanya ajaib, pelik. Dia apabila masuk Islam, kemudian bersama Rasul dalam peperangan-peperangan, sehinggalah juga di bawah Khalifah Abu Bakar, dia juga berjihad. Sehingga di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia juga berjihad. Apabila awal-awal dilantik Umar Al-Khattab menjadi Khalifah, dia masuk bagi nasihat. Wahai Umar, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah akan urusan manusia. Wala yukhalifu qawluka amalak wala amalu qawlak. Janganlah kau jadikan perkataanmu berlawanan dengan perbuatanmu, dan perbuatanmu berlawanan dengan perkataanmu. Subhanallah. Itu nasihatnya kepada Amirul Mukminin, agar apa yang dikata di kota. Maka Umar Al-Khattab berkata, ya Sa'id, wa man yastati'u dhalika ya Sa'id. Siapa yang mampu buat begitu wahai Sa'id? Berkata Sa'id, amsa yastati'uhu amsaluka ya Umar. Yang mampu buat begitu orang yang macam engkau wahai Umar. Maka Umar berkata, kalau begitu kau mesti bantu aku. Aku lantik kau menjadi Gubernur Hims. Sa'id bin Amir Al-Jumahi dilantik oleh Abu Bakar menjadi Gubernur Hims. Sa'id bin Amir berkata, wallah nasattuka billah ya Umar la taftinani bih. Aku bersumpah dengan nama Allah wahai Umar, aku menyeru engkau dengan nama Allah wahai Umar, janganlah kau fitnahkan aku dengan jawatan Gubernur Hims. Subhanallah, bersumpah-sumpah tak mau jadi gubernur. Tidak macam kita pada hari ini dijadikan gubernur. Subhanallah, semua berlomba-lomba. Hims bukan negara yang miskin, negara pertanian. Biasa enggak? Marahlah Umar Al-Khattab. Wallah astaghfirullah wa ihakum. Celaka kamu semua. Kamu letakkan bebanan yang berat di atas kepalaku dan semua kamu nak lari. Demi Allah, la azauk. Demi Allah, aku tidak akan lepaskan kau wahai Sa'id. Aku tetap nak lantik kau jadi gubernur. Gubernur apa? Hims. Kemudian kata Umar, maukah kau ku jadikan gaji? Ku berikan gaji. Dia kata, wallahi ya Umar, bahagian aku daripada ghanimah perperangan telah cukup. Aku tak mau gaji. Kalau kita ditanya kau mau gaji ataupun tidak, kita akan jawab apa dia? Tanya gaji pula. Orang tanya berapa allowance-nya? Gaji dah tentu. Sa'id bin Amir tanya, aku tak mau gaji. Cukuplah bahagianku tatkala aku berperang bersama Rasul, aku dapat harta ghanimah daripada Baitul Mal. Maka Sa'id bin Amir Al-Jumahi pun terus pergi ke Hims. Pergi ke Hims. Maka selang beberapa lama, Umar Al-Khattab mengutuskan beberapa orang untuk menulis nama-nama fakir, nama orang-orang fakir di setiap negeri. Maka datanglah rombongan daripada Hims membawa list nama-nama orang yang fakir. Maka dibaca oleh Umar Al-Khattab satu demi satu. Kemudian dia terhenti di atas nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Man hadha Sa'id? Umar kata, Sa'id mana satu ini? Dia kata, Sa'idun amiruna. Sa'id gubernur kami. Umar kata, amirukum fakir? Gubernur kamu fakir? Kalau kita gubernur dah kebayang banglonya, masjidnya. Ini Sa'id amir fakir, kata Rasul, kata Umar. Ya, telah lalu beberapa malam sedang rumahnya tidak pun berasap, dapurnya tidak pun berasap. Tidak berasap disebabkan tak ada benda yang nak dimasak. Tidak macam kita. Kita kalau orang miskin, dia tanya hari ini nak makan apa. Sebab tak berapa ada benda yang nak dimasak, maka dia tanya nak makan apa. Kalau kaya sikit, hari ini nak makan di mana. Tak berasap juga rumah, tapi nak makan di luar, tempat yang sedap. Kalau kaya lagi, hari ini nak makan siapa. Untuk mengekalkan keadaan, mesti makan orang. Tak boleh ada yang sama saing. Ia akan mengganggu gugat bisnes ataupun apa-apa juga perkara lain, politik dan sebagainya. Hari ini nak makan siapa? Sa'id bin Amr, rumahnya tidak berasap kerana tidak ada apa benda yang nak dimasak. Maka menangislah Umar. Umar mengambil 1,000 dinar, menyatakan berikan ini kepada Sa'id, sampaikan salamku kepadanya, dan ambillah wang 1,000 dinar ini untuk dia untuk menjadi bantuan kepadanya memenuhi keperluan rumahnya. Sampai rombongan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Sa'id, "Assalamualaikum ya Sa'id, kami dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyerahkanmu perkara ini." Dibuka oleh Sa'id bin Amir, "Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia buka, "Fa'idha bihi dananir." Dia tengok ada 1,000 dinar, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tolak jauh. Terkejut istrinya. "Amata amirul mu'minina ya Sa'id." "Wahai Sa'id, apakah Umar Al-Khattab meninggal dunia?" Dah rombongan-rombongan Umar, tiba-tiba datang kataan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka sangkaan istrinya, "Amata al-khalifah." "Apakah khalifah sudah meninggal dunia?" Kata Sa'id, "Bal a'zamu min zalik." "Bahkan lebih berat daripada itu." Subhanallah. "Awaqa'a bil muslimina waq'ah." "Awaqa'at bil muslimina waq'ah." Ditanya lagi oleh istrinya, "Apakah orang Islam telah diperangi? Apakah orang Islam di Madinah telah diserang?" Kata Sa'id, "Bal a'zamu min zalik." "Bahkan lebih berat daripada itu." "Wa ma a'zamu min zalika ya Sa'id." "Apakah yang lebih berat daripada dua itu wahai Sa'id?" "Daripada matinya khalifah atau orang muslim diserang." Unzuru, lihat apa jawapan Sa'id. Apa yang Sa'id kata lebih berat daripada itu? "Atani dunya, atasni dunya." "Telah datang kepadaku dunia." "Litufsida akhirati." "Untuk merosakkan akhiratku." Dunia datang nak merosakkan akhiratku. "Wahallat fi dari." "Dan musibah itu pula datang ke dalam rumahku ini." Yakni 1,000 dinar datang ke rumahnya. Isteri Sa'id bin Amir tak tahu yang datang itu 1,000 dinar. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu buanglah musibah itu wahai Sa'id. Jangan dibiar dia di rumah." Dia tak tahu 1,000 dinar. Kalau dia tahu 1,000 dinar, biarlah Sa'id, apa salahnya. Sa'id mengambil kesempatan itu, dia berkata, "Kau mau bantu aku? Atu'inani ala zalik." "Kau nak bantu aku membuang musibah itu wahai isteriku?" "Naam." "Tak apalah, kita sepakat, kita setuju." Kata Sa'id, "Jadikan ia di dalam uncang-uncang. Tadi satu uncang, bahagikan dia kepada uncang-uncang. Wamdi, bawalah ini ke fakir itu, bawalah ini ke yatim itu, bawalah ini kepada ibu tunggal itu, sehinggalah habis ke semuanya sekali." Subhanallah. Man nahnu wa Sa'id. Siapa kita dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi? Di mana kita dengan Sa'id? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, "Yadkhulu min ummati 70,000 bighairi hisab." Masuk syurga di kalangan umatku dalam hadis sahih, 70,000 tanpa hisab. Penuh dah 70,000 itu dengan sahabat-sahabat Nabi yang kiram. Tak termasuk lagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifa, Hasan al-Basri, Al-Auza'i, Al-Bukhari, Muslim, para imam. Para imam itu kesemuanya wali. Wali tak mereka itu? Apa mana wali? Wali jangan ditanya dengan orang tarikat. Kalau tanya dengan orang tarikat, wali itu untuk guru dia. Wali siapa dia? Wali yang sebagaimana Allah Ta'ala ta'arifkan, "Ala Ketahuilah sesungguhnya wali Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali wala Allah Taala itu tidak ada kebimbangan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu sangat bertakwa. Siapa yang lebih bertakwa lebih daripada Abu Bakar? Sehingga yang dikatakan law wudi'a imanu Abi Bakr fi kiffah, kalau diletakkan iman Abu Bakar dalam satu neraca dan diletakkan iman manusia keseluruhan dalam neraca yang lain, lama labihi bi imani Abi Bakr, nescaya akan berat iman Abu Bakar. Dia bapa segala wali. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian sahabat-sahabat Nabi, al-ashru al-mubashsharina bil jannah, 10 orang yang dikhabarkan berita syurga, ashabu Badar, ahlu Badar, kemudian kesemua para sahabat, juga a'immah huda daripada imam al-arba'ah dan juga imam hadis. Mereka itu awliya Allah. Kalau mereka bukan wali, tak ada dah wali di atas muka bumi ini. Perlu dibetulkan fahaman wali. Bukan wali yang boleh terbang, yang boleh jalan di atas air. Saya tak ingat sama ada Syafi'i yang berkata law ra'aitum ahadan yamshi fil ma'i wa yatiru fil hawa wa lam yaltazim bi kitabillah wa sunnati rasulillah fa'lam annahu syaitan. Kalau kamu tengok ada orang berjalan di atas air atau terbang di udara tetapi tidak berpegang dengan Al-Quran dan hadis, ketahuilah yang dia itu syaitan. Itu bukan wali. Nah, baik, tajuk kita hari ini mukaddimah. Tajuknya tentang kematian. Kita nak berhenti semasa Isyak. Selepas Isyak kita nasyrab syai balik. Tak payah sambung lagi lepas Isyak kan? La ishtaj, ma ishtaj. Nantahi haythu yantahi alwaqt. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam banyak hadis. Sengaja saya bawa cerita Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi nak memberitahu kepada kita, kalau kita berasa hari ini dah baik dah, kalau kita berasa hari ini dah masya Allah jadi imam, jadi Bilal, sentiasa di masjid, kalau membaca sirah sahabah, la syait, tak ada apa-apa yang kita buat. La syait, tak ada apa-apa. Apatah lagi yang menyangka dirinya baik, Allah Taala berfirman wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman istaqa. Jangan kamu merasa dirimu baik, Allah Taala yang lebih tahu siapa di kalangan kamu yang lebih takwanya. Umar al-Khattab, man huwa ibn al-Khattab. Umar al-Khattab, tahukah kamu siapa itu Umar bin al-Khattab? Tani, orang yang kedua seafdal selepas Abu Bakar. Inda ahli sunnah wal jamaah, di sisi ahli sunnah wal jamaah orang kedua terafdal selepas Abu Bakar, Umar. Dia tu seafdal-afdal begitu pun sering tanya dengan Huzaifah ibn al-Yaman. Wahai Huzaifah ibn al-Yaman, anta aminu sirri Rasulillah, engkau orang yang menjaga rahsia-rahsia Rasul tentang nama-nama orang munafik. Ana minhum, apakah aku dari mereka? La anta lasta minhum ya Umar. Subhanallah. Dia dalam keadaan terbaik sering mentuhmah dirinya, bimbang. Kalau kita pada hari ini dah rasa baik sikit, tak nak cakap dengan orang, payah nak dijumpai, ibki ala nafsi, nangisilah dirimu. Baik, tajuk kita pada malam ini tentang al-maut. Nabi SAW bersabda aktiru zikra hazimil malazzat, perbanyakkanlah olehmu mengingat perkara-perkara yang memutuskan segala kelazatan. Apa makna perkara yang memutuskan kelazatan? Al-maut. Nabi SAW menamakan al-maut dengan nama banyak, antaranya al-yaqin. Di antara nama al-maut, al-yaqin. Sebab itu Nabi SAW dalam cerita Ja'far bin Abi Talib, tatkala beliau meninggal, dia kata inna akhakum faqad asahu al-yaqin, saudaramu itu telah datang kepadanya al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Al-maut, mati. Ada tidak di kalangan kita yang meragui akan kematian? Tak ada. Semalam tengok ada orang sana meninggal, esok ada orang sini meninggal, lusa orang di kampung meninggal. Subhanallah, al-yaqin. Cuma kita selalu lupa dengan benda yakin. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian kepadamu. Al-yaqin. Bukan al-yaqin sini dengan makna keyakinan. Oh, dah yakin tak payah sembah Tuhan. No. Mustahil. Sebab sepatutnya orang apabila dia semakin yakin, semakin kuat imannya, maka semakin banyaklah ibadahnya. Sebagian ahli-ahli sufi menyatakan untuk gurunya bila menada sampai ke makam tertentu, sudah terlepas sebahagian kewajiban. Hadza kadzib. Ini dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu tinggi keimanannya, salat hatta tawarramat qadamah, dia salat sehingga bengkak-bengkak kakinya. Ditanya Aisyah, innaka ya Rasulullah, engkau wahai Rasul, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dunubika wa ma ta'akhkhar, telah diampun Allah dosamu yang dahulu kemudian dan juga yang akan datang. Kenapa sampai begini seruknya kau beribadah? Dia berkata, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi makin tingginya seseorang, makin kuat ibadahnya. Dan kita mengetahui, lagi tinggi iman seseorang, lagi banyak ujian yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya. Sebab itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dikenakan bala wahai Rasul? Nabi kata, al-anbiya, para nabi. Kemudian siapa wahai Rasul yang mirip dengan nabi? Kemudian yang mirip dengan mereka itu, yakni usahanya macam usaha nabi, para ulama, para salihin, sehingga mereka berjalan di atas muka bumi, tidak ada lagi dosa ada pada mereka. Dengan demikian, musibah bala yang Allah timpakan kepada mukmin muslim tidak lain melainkan untuk membersihkan segala dosanya. Dengan demikian, di antara persediaan untuk ke arah kematian ataupun persediaan untuk menjadi orang bijak sebagaimana yang Nabi sebut tadi, al-kayf, yakni maknanya apabila seseorang itu sakit, hendaklah dia melakukan beberapa perkara. Ini persediaan. Apabila kita menziarahi orang sakit, bukan tidak kita sentiasa menziarahi orang sakit, ziarahilah dia dengan membawa buah tangan dan juga buah mulut. Berikan dia buah nasihat. Sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat ini. Orang yang sakit, yang pertama hendaklah dia redha dengan qada Allah dan qadar Allah Azza wa Jal. Kemudian dia berhusnuzan dengan Allah. Kita bila ziarah orang sakit sebut, redha lah kepada qada dan qadar. Di antara doanya kita ucapkan apa? Ziarah orang sakit, mula-mula kita kena sebut la ba'sa tahurun insyaallah. Tak mengapa, tahurun insyaallah. Itu sunnah. Diajar Nabi, apabila bertemu orang sakit sebut la ba'sa tahurun insyaallah. Tak mengapa, jangan susah hati. Tahur, ianya sesuatu pembersihan insyaallah. Dan kita ingatkan dia ridha dengan qada Allah, ridha dengan qadar Allah, dan husnuzanna kepada Allah. Jangan su'udzan dalam keadaan ini. Setengah orang dia su'udzan, aku ini ditimpa sakit mungkin sebab dulu tu aku usir orang. Dia sangka-sangka. No, husnuzan kepada Allah tatkala sakit. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Berapa isyak? Ya. Lagi berapa minit? Lagi 4 minit. Satu hadis. Ajaban li amril mu'min. Nabi bersabda, peliknya urusan orang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Walai inna amrahu kullahu khair. Kerana mukmin itu setiap yang menimpanya semuanya baik. Tengok orang bila dah sakit, ini memanglah sebab itulah, oh Allah Ta'ala balas dendam dengan aku, oh memang kerana ini. No, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua yang menimpanya semuanya baik. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Yang mana demikian itu tidak akan berlaku melainkan kepada orang mukmin. Maknanya apa? Semua benda yang berlaku kepada kita semuanya baik. Ha? In asabathu sarraun syakar. Kalau dia ditimpa perkara-perkara, kalau datang kepadanya perkara-perkara yang menggembirakannya, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Dan bersyukur di atas segala nikmat itu satu benda yang sangat baik. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, ku tambah nikmat. Wa in asabathu darra. Tetapi kalau datang menimpanya perkara yang menyakitkan, sabar, dia sabar. Fakana khairan lah. Juga itu baik untuknya. Dan kita mengetahui bahawasanya bagaimana sabar itu, ajruhu bighairi hisab. Ganjaran Allah Ta'ala bagi orang yang sabar tanpa hisab. Kalau salat, Allah Ta'ala beritahu pahalanya sekian-sekian. Baca Quran, pahala sekian-sekian. La aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim satu huruf. Bal alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walhasanatu bi'ashri amsaliha. Pulak diganda sampai 10. Dan kita tahu dah sifir pahala ini sampai 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kemudian diganda-ganda ikut untuk siapa yang dia nak. Tetapi untuk orang sabar, wa innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Tetapi orang-orang yang sabar diberikan ganjaran mereka tanpa hisab. Jadi orang mukmin kalau dia bersyukur, apa-apa benda yang menyeronokkannya dia bersyukur, bertambah nikmat. Ditimpa musibah, dia sabar, pahala yang sangat banyak. Lihat saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimain," tidak ada sepasang suami isteri yang mati baginya 3 anak belum baligh, Allah tak redha balasannya melainkan syurga. Maknanya kematian anak kecil, sama ada yang gugur ataupun yang 1-2 tahun sehingga sebelum baligh, mati dan dia sabar, Nabi kata Allah tak redha nak beri ganjaran selain syurga kepadanya. Berkat apa? Berkat sabar. Dan sabar itu apa dia? Sabar yang dikirakan sabar itu apa dia? Apa makna sabar? مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu di sisi kubur dan padanya ada seorang wanita sedang menangis. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. Takutlah engkau kepada Allah azza wa jalla dan sabarlah. فقالت إليك عني. Berkata wanita tadi, pergilah kau jauh. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kau tidak mendapat musibah ini, aku yang menerimanya. Bolehlah kata sabar. Senang ringan berat mata memandang, berat lagi bahu mengikut. Qala wa lam ta'rifu, kata rawi wanita tadi tatkala dia halau Nabi suruh pergi, dia tak kenal itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa qila laha huwa Rasulullah. Kemudian datang seorang beritahu, wahai perempuan, istighfarlah. Kau tahu tak siapa yang kau halau tadi? Itu Rasulullah. Fattakhadhaha fa'akhadhaha mislul maut. Bila dia tahu yang dia halau tadi Rasul, subhanallah, datang, seolah-olah datang kemaut, datang maut kepadanya. Maknanya, menghalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umpama mati. Nak masuk neraka, halau Nabi. Dia rasa, dia lupa dah musibah dia. Ha? Fa'atat baba Rasulillah, maka dia pun datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia dapati tak ada pun penjaga di rumah Rasul. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni la a'rifuk. Ya Rasulullah, tadi aku tak kenal engkau. Faqala Rasulullah, inna sabra inda awwali sudmah. Kata Nabi, sabar yang dikira betul-betul sabar yang dapat pahala tanpa hisab itu ialah sabar tatkala dia mula-mula kena, bukan selepas dah menangis 2-3 hari Lepas tu menyesal, berhenti sekejap, kemudian dia kata ada lah hikmahnya tu, baiklah kita sabar. Tu dah takci. Yang dikira sabar, inda awwali sudmah, tak kala mula-mula kena. Dan Nabi SAW tak pula macam kita. Ha, itulah kau. Halau-halau je, aku Nabi. Ha, Nabi SAW kata, inna sabra inda awwali sudmah, sabar yang dikirakan sabar itu, tak kala mula-mula kena. Dan sabar dalam Islam, sabar dalam Islam di atas tiga perkara. As-sabru ala ta'atillah, sabar dituntut tatkala mentaati Allah. As-sabr ada tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Nak salat isyak, kalau tak sabar, tak mau tunggu, kita balik. Nak tarawih, kalau tak sabar, tak boleh sampai habis. Nak puasa, kalau tak sabar, manakan mungkin sampai petang. Untuk taat Allah perlu sabar. Yang kedua, as-sabru ala ma'siyatillah, sabar ala tarki ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nak meninggalkan maksiat juga perlu kepada sabar. Kalau tak sabar, kita buat maksiat. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar di atas qada qadar Allah Ta'ala yang menyakitkan, umpamanya berlaku kematian, aksiden dan sebagainya. Ianya juga dikira sebagai sabar. Dan marilah kita mengingati bahwasanya sabar itu ganjarannya tanpa hisab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.